بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، جماعة sekalian di musala al-muhajirin di daerah Lubang Buaya yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan Allah Ta'ala jaga. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk kitab Istiqamah konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala, yang mana insyaAllah kita mulai dari halaman ke-69, poin ke-6 dari kaidah istiqamah. Poin ke-6 dari kaidah istiqamah. Kata beliau, untuk kaidah ke-6, istiqamah tidak akan terwujud kecuali hanya untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Jadi tiga syarat kalau kita mau betul istiqomah. Karena istiqomah ini tidak akan terwujud kecuali dengan tiga syarat ini. Ya, syarat-syarat istiqomah yaitu hanya untuk Allah, bersama Allah, dan berada di atas perintah Allah. Kalau istiqomahnya ternyata bukan lillahi ta'ala, maka itu tidak disebut istiqomah. Tapi yang pertama, istiqomah dengan syarat hanya untuk Allah, yaitu maksudnya adalah ikhlas. Artinya, seorang hamba istiqomah dalam meniti jalan yang lurus, ikhlas semata-mata karena Allah, dan hanya mengharapkan pahala dan ridho-Nya. Kalau seseorang istiqomah belajar, istiqomah beramal, dan istiqomah mengajar, itu ternyata bukan karena Allah dan bukan mengharapkan pahala dari Allah, maka konsistennya dia di sini dipertanyakan. Ya, orang kalau rajin belajar, semangat, rajin beramal, giat, dan rajin mengajar dakwah, kalau itu semua ternyata bukan semata-mata karena Allah dan tidak begitu berharap pahala dan ridha Allah, maka ini bahaya buat dia. Selain dia tidak bisa disebut orang yang mustaqim atau istiqomah, dia juga terancam mendapatkan dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati Allah semata-mata karena menjalankan agamanya dengan baik. Kemudian tadi ikhlas wajib ya. Yang kedua, billahi ta'ala, yaitu bersama Allah. Maksudnya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam merealisasikan dan melaksanakan istiqamah serta teguh di atasnya. Jadi orang ikhlas, konsisten, dan selagi dia merealisasikan konsistensi beragamanya, dia rajin berdoa. Ya, karena orang yang tidak mau berdoa itu sombong, dan Allah Ta'ala benci dengan orang yang malas berdoa. Ya. Kadangkala kita melihat orang yang awam, ilmunya dari segi keilmuan hafalan sedikit, tapi rajin berdoa. Antara azan dan sholat ketika dia tahu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang maknanya doa antara azan dan iqamah la yurad, tidak ditolak doanya. Itu waktu istijabah tuh Pak. Ya, dimanapun, mau di musola ini atau di musola lain atau masjid lain. Ya, walaupun di sini timer 9 menitan atau lebih mungkin, itu waktu mustajab doanya. Ya, dan lebih tepatnya doanya itu di tempat sholatnya, yaitu di musolanya atau di masjidnya. Itu doa mustajab di situ tuh. Kemudian orang ini secara keilmuan ya tidak paham bahasa Arab, baca Al-Quran pun masih kurang baik, kemudian tidak punya hafalan hadis dan seterusnya, ilmu masih sedikit, tapi dia berusaha berdoa dengan khusyuk, minta tolong kepada Allah, penjagaan, ya, kebaikan dunia dan akhirat, minta tolong kepada Allah agar anak-anaknya diberkahi, agar bisa masuk ke surga bersama-sama. Itu semua, itu betul-betul, ya, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih baik daripada seseorang yang punya ilmu tapi dia ya tidak memanfaatkan waktu tersebut. Jadi ibrahnya ketika di waktu-waktu tertentu itu ibrahnya orang tuh beramal atau tidak, bukan berilmu atau tidak. Tapi beramalnya harus dengan ilmu, Pak, ya. Adapun kalau orang cuma berilmu saja namun dia tidak amalkan, itu kalah nanti dengan orang yang ilmu sedikit namun dia mengamalkannya. Ya, karena menuntut ilmu itu wasilah, perantara saja. Kita menuntut ilmu ini perantara. Tujuannya itu bukan sekadar menuntut ilmu saja, tapi untuk diamalkan. Maka siapa yang hanya konsentrasi di menuntut ilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dia enggak sampai tujuan. Ya. Nah, yaitu senantiasa memohon kepada Allah supaya bisa terrealisir dan terlaksana istiqomahnya serta bisa teguh di atas track istiqomah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi." Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah. Ya, dan kita kan disuruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kepadamu hal yang pasti, yaitu kematian. Nah, azam kita ini apa nih, Pak? Azam kita, saya pengen istiqomah sampai akhir hayat kita. Misalnya sudah melihat beragam macam kematian manusia dan suatu saat saya akan mati seperti mereka, maka azam saya adalah mati dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah. Itu azam, keinginan kuat. Nah, yang namanya berazam, seorang muslim berazam, itu wajib untuk bertawakal kepada Allah dengan azamnya tersebut. Karena kalau tidak, walaupun mungkin Allah kasih pencapaian azam tersebut, tapi nilainya kurang dan mungkin bahkan sia-sia, dan dia tidak akan merasakan puncak kenikmatan dari berazamnya dia terhadap kebaikan itu. Enggak. Banyak orang yang mempunyai patokan, saya bakal apa, target bulan ini income saya sekian puluh juta misalnya, atau sekian ratus juta. Azam, cita-cita, harapan besar, duniawi memang. Tapi dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah meminta berkah dari rezekinya dan manfaat yang baik dari rezekinya, dia tidak pernah minta itu. Mungkin gak Allah kasih? Allah kasih, bisa aja Allah kasih. Sampai bisa, bahkan lebih dari yang terharap. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan itu puncak kenikmatan. Malah justru dia mendapatkan kehausan yang berlebih. Terus dia menjilat-jilat debu dunia. Sampai tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Sampai mungkin dia kelak akan sadar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap berbanyak-banyak itu membuat kalian lalai sampai kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Mengunjungi kuburan-kuburan ini ada dua tafsiran oleh para ulama. Ada yang mengatakan sikap berbanyak-banyakkan dunia itu melalaikan kalian sampai kalian ziarah kubur, yaitu kita datang ke kubur, kita melihat pemakaman, baru kemudian putus harapan kita akan dunia. Ya Allah, ternyata yang kita bawa nanti cuma kain kafan yang tak berkantong, ya, dan akan kotor pastinya. Atau versi kedua tafsiran, sikap berbanyak-banyak telah melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kubur dalam artian terkafankan dengan kain kafan, dan itu ziarah yang menjadikan tujuan Anda itu pemukiman itu, yaitu kuburan. Itu mati, sampai kalian mati baru terputus kelalaian tersebut, yang ada tinggal pertanyaan-pertanyaan kubur, ya. Serem. Maka kalau misalnya kita berazam dengan cita-cita istiqomah, fatawakkal 'alallah. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Minta kepada Allah istiqomah. Teguh di atasnya. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita enggak bisa apa-apa nih Pak, kecuali kalau ditolong Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita kadang-kadang memaknai atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu kalau misalnya ngelihat anak kita bandel. La haula wala quwata illa billah gitu, Pak. Dan itu pun enggak dimaknai artinya. Itu cuma sekedar ekspresi. Padahal itu kan ada artinya, dan artinya luar biasa Pak itu. Tiada kuasa dan tiada kekuatan melainkan melalui atau dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau kita maknai luar biasa, Pak. Ya. Tapi kadang ya gitu kita. Istighfar cuman sebagai pelampiasan emosi saja. Ya. Ngelihat anak bandel, astagfirullah gitu. Ya gitu, sekedar emosi. Enggak ada makna di situ mengingat Allah, enggak. Cuman emosi, dia cuman tradisi semata, ya. Astagfirullahaladzim, ya. Gitu. Ngeliat anak bandel, la haula wala quwwata illa billah. Ngeliat orang jelek, naujubileh gitu. Gitu. Artinya apa? Enggak tahu apa, naujubileh aja gitu. Kan itu kan ada artinya dan besar maknanya, ya. Tapi ya gitulah kita, ya. Harusnya kita maknai itu, Pak. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz." Atau bisa juga dilafalkan wala ta'jiz. Ada yang mengatakan wala ta'jiz, wala ta'jiz. Pertama, ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ini wasiat Rasulullah untuk kita. Kalau kita itu kadang nasihatin anak kecil kayak gini, kamu bersungguh-sungguh ya nak, gitu kan. Nilainya, kontennya harus bagus ya nak. Entar kalau kamu gede, biar kamu bisa kuliah itu di kampus itu misalnya. Ya, karena sampean lulusan kampus itu, ya, pengen anaknya juga di situ. Ya. Bersungguh-sungguh nak ya, belajar yang rajin, yang giat. Ya. Entar kalau misalnya nilai kontennya bagus, nanti bapak beliin sepeda misalnya. Nah, kalau itu kan buat anak kecil, Pak. Nah, sekarang kita ini mau enggak dinasihati nama Rasulullah SAW? Bersungguh-sungguhlah kamu, Pak, mas-mas, ya, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dunia atau akhirat. Ya. Jadi kalau kita tahu itu bermanfaat, apalagi buat akhirat kita, bersungguh-sungguh. Enggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah, sungguh-sungguh gitu. Karena buat apa banyak-banyak kalau terputus? Ya. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adawamuha wa in qalla, yaitu yang paling konsisten walaupun sedikit, ya. Yang paling lurus, yang paling lempeng, paling konsisten, paling istiqomah walaupun sedikit. Kalau sampean bisanya cuman sholat zuhur, sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, dan itu passion dan hasrat sampean, istiqomahkan itu, gitu. Ya. Kalau sampean rajin sedekah, istiqomahkan sedekah itu. Gak usah mikir-mikir nanti gimana, ntar orang muji gak ya, ya Allah itu riya itu jadinya. Tapi udah istiqomahin aja, walaupun sedikit. Ya kalau bisa misal setiap pagi ya bersedekah. Pagi-pagi sedekah Pak, hidup berkah insya Allah. Hari itu bagus harinya. Dan insya Allah anak-anaknya juga berkah insya Allah. Kalau misalnya kita rajin sedekah. Iya, sedekah itu bisa meredam kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menolak bala juga. Ya, apalagi sedekahnya ditambah dengan silaturahim. Itu bisa memberkahi umur kita. Bisa melampangkan rezeki kita. Dan belum lagi ganjaran di akhirat kita. Ya. Bersungguh-sungguh, Pak. Untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat kita dunia, apalagi untuk akhirat kita. Ya, kalau setengah-setengah itu kadang nanggung, kesian. Kadang kita sendiri itu menggigit bibir kalau misalnya ngeliat orang tuh nanggung gitu loh. Nanggung amat sih gitu kan. Malah kita marahin jadinya. Sekalian aja apa gitu kan. Kalau ada mobil di depan, kita lagi nyetir mobil di depan, ngalang-ngalangin, lembet banget gitu kan. Kita klakson, tin kecil klaksonnya. Penumpang kira-kira gitu, nanggung banget sih Pak. Sekalian tin gitu loh. Biar kedengeran apa Pak? Gitu. Nanggung, bikin sebel gitu loh. Ya begitu emang. Kita kalau nanggung-nanggung ya orang juga ngeliatnya sebel. Ya. Tapi mungkin bagi kita yang kurang sadar, ya mumpung lah gak apa-apa daripada saya jadi pejahat. Ya jangan nanggung. Sekalian aja. Mutqin sekalian berhasrat sungguh-sungguh gitu Pak ya. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Jadi bersungguh-sungguh sampean dan minta tolong sama Allah. Karena kalau sungguh-sungguh tapi enggak pernah minta tolong sama Allah, itu sok namanya. Lagu. Dikira dia itu lahir brojol atas usaha sendiri apa? Ya. Maka kenapa enggak ngaca gitu loh. Kenapa merasa dirinya bisa gitu loh. Tanpa kekuasaan dari Allah. Jadi kesombongan ini harus dikoreksi ya. Oke, seseorang punya tumuh dan ambisi yang besar. Bagus. Tetapi ketika dengan ambisinya itu dia tidak minta tolong pada Allah, maka langsung rendah dia. Rendah, walaupun mungkin di mata manusia itu masya Allah, dihormati, disegani, dianggap berhasrat tinggi ya. Bahkan orang-orang hormat pada dia, menghargai dia. Tapi kalau dia dengan ambisinya itu tidak pernah minta sama Allah, maka dia mungkin terpuji di dunia, tercela di akhirat. Wala ta'jaz, yang ketiga. Dan jangan lemah. Kalau mau istiqomah, itu jangan lemah. Tapi syarat supaya jangan lemah apa? Ista'in billah, minta tolong sama Allah. Jadi ini kelengkapan semuanya itu. Tiga hal ini gak bisa kita buang salah satunya. Kalau salah satunya dibuang, itu udah syarat istiqomah hilang. Bersungguh-sungguh, minta tolong sama Allah, dan jangan lemah. Ketahuilah bahwasanya dalam keislaman kita, lemah atau tidaknya seseorang itu dilihat dari imannya. Kalau dari soal fisik itu hanyalah sesuatu yang zahir. Itu hanyalah suatu hal duniawi. Tapi dalam agama kita, lemah atau tidaknya dilihat dari seberapa tawakal dia kepada Allah. Orang-orang yang tidak meminta kepada Allah adalah orang-orang yang lemah. Sedangkan orang-orang yang meminta kepada Allah selalu, mereka adalah orang-orang yang kuat. Bagaimana tidak? Yang menolongnya itu adalah Rabbul Alamin, ya, pencipta langit dan bumi, masya Allah, langit pak. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, langit ada berapa lapis pak? 7, ya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan jarak antar langit satu ke langit lainnya, di antar langit lah, masing-masing 500 tahun perjalanan. Artinya apa? Ya, 500 tahun perjalanan pak, ya. Panjenengan berapa usia? 60 misalnya. Untuk bisa ke langit ke 2 atau ke langit berapa gitu, masih butuh sisa 400 tahunan lebih. Berarti kan, nah di sini makanya saintis, yaitu para ahli sains, astronom dan semisalnya, mereka itu belum ada yang nyampe ke langit, puncak langit pertama saja belum. Kan langit ada 7 pak, ya. Nah jadi langit ketujuh, langit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kemudian nanti di atasnya ada air, ada arsy, ada kursi Allah, ada kursinya Allah. Itu enggak mungkin kita menjangkaunya sekarang. Ya. Antara langit pertama, ya, dan ini yang disebut as-sama ad-dunya, dengan bumi kita ini, ya, itu kan jauh. Nah, antaranya itu disebut fawdha. Fawdha itu yang sekarang kita lihat, ya. Dan awan-awan itu fawdha. Fawdha itu apa? Empty. Arti fawdha itu empty. Empty itu bahasa Inggris, Pak. Artinya kosong. Kosong dari pemukiman manusia, kosong dari bangunan fisik milik manusia. Awan-awan ini kan sifatnya temporary, Pak. Bukan berarti awan itu memang selalu ada di situ, enggak. Kan makanya awan pindah-pindah. Kadang-kadang malah enggak ada awan. Cerah banget gitu. Matahari langsung gitu, Pak. Itu namanya fawdha. Ya. Sisa kosong. Berarti belum sampai langit pertama itu orang-orang itu. Ya. Tinggi banget ya, Pak. Masya Allah. Kalau kita naik pesawat ngelihat betapa, masya Allah ya, ya nggak bisa dilukiskan dengan kalimat. Nah, ini semua ada Rabb-nya, ada penciptanya yang akbar, jauh lebih besar dari itu semua. Lah kita minta tolongnya sama Allah, maka gimana nggak kuat, gitu kan? Tapi kuat atau enggaknya itu juga tergantung seberapa percayanya dia dan kekuatan imannya kepada Allah, ya kan? Sekarang gini aja loh pak, sampean kalau punya backingan, nah backingannya itu juga punya pasukan, pasti sampean merasa wah nggak lebih kuat, gitu kan? Nah, contoh lain. Sampean bangkrut misalnya. Enggak, ini bukan doain pak ya. Bukan sampean lah ya. Ntar kalau bangkrut beneran saya lagi yang dituntut nanti ya. Ada seseorang bangkrut ya, na'udzubillah. Kemudian investornya nagih-nagih dia. Wah dikejar-kejar. Nyari pinjaman. Pinjaman 100 juta. Nyari sana sini. Pertanyaannya, dia kira-kira nyarinya sama siapa? Kalau dia ngelihat ada orang jualan cimol, ya, gimana ya kalau saya minjem sama pedagang cimol 100 juta, ya, bener ngomong, bang, minjem duit dong bang, waduh mas, belum disebut nominalnya belum, berapa, belum disebut, waduh, jangan minjem dong mas, tuker uang aja saya gak ada, gitu kan, saking bener-bener dia juga bingung dengan nasibnya. Tuker uang aja gak ada saya, kata tukang cimol. Oh, mas minjem dong mas. Waduh gak usah deh, gak ada lah minjem, ini saja saya masih bingung hidup saya gimana gitu kan. Cari yang lain. Ada tukang ketoprak datang. Mas yuk mau beli berapa mas? Enggak, bukan mau beli, mau minjem duit. Astagfirullahaladzim, mau minjem duit. Saya aja ini, aduh kontrakan belum bayar. Ya, yuk. Ya. cari lagi dia. Ini orangnya juga agak sinting juga ya, minjem duit 100 juta sama yang kayak gini, ya kan? Pergi kemudian akhirnya melihat ada orang berpakaian pakai kemeja rapi bawa tas kantor. Wah, ini banyak duit nih. Pak, ayo pinjem duit ke Pak. Masya Allah, saya aja lagi nyari kerja. Ah kan? Iya. Akhirnya ketemu dia dengan seorang kaya yang dia kenal. Rumahnya besar, pagarnya tinggi, ada kaca bling-bling di atasnya, dan juga ada kawat listriknya, ada anjingnya makan, ya. Ada satpamnya, ada penjaganya, pengamanannya, CCTV-nya dan seterusnya. Ini baru cocok buat kita pinjem duitnya. Kenapa? Karena banyak duitnya, kaya dia. Dan orang baik, dermawan. Walaupun kayak gitu pagernya. Biasanya orang yang baik dan dermawan itu gak keterlaluan Pak, sistem pengamanannya. Ya. Karena alhamdulillah ini komplek, ini warga merakyat Pak. Merapat antara satu dengan lainnya. Kalau kita melihat ke komplek-komplek yang Masya Allah antar tetangga aja gak kenal, itu kan mereka curigaan kalau ada orang lewat depan rumahnya aja tuh. Curiga itu. Padahal orang yang lewat itu dilihat dari dalam rumah. Siapa tuh? Ya. Dilihat dari CCTV, dibayangi, diamat-amatin. Orang itu bolak-balik. Nanti balik lagi sini. Balik lagi. Wow, diparanin langsung. Hei! Apa yang dimari? Saya kesesat nih, Google Map salah. Gitu kan. Bukan karena pengen nyolong. Itu karena saking apa? Saking panik, padahal belum terjadi apa-apa. Banyak orang yang dia betul-betul menjaga hartanya, itu panik. Padahal gak ada apa-apa. Begitu tuh. Hamba dunia kayak gitu. Panik. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, itu paniknya cepat. Ya Pak ya? Ini penting Pak. Kita tuh kalau bertawakal kepada dunia, orang kaya atau siapapun dari selain Allah lah, itu paniknya cepat. Makanya kata Allah Taala di surat Al-Ankabut, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kama tsalil ankabut ittakhadhat baita. Wa inna awhalal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, yaitu orang yang bertawakal kepada selain Allah, itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah-rumah laba-laba. Seandainya mereka mengetahui. Tapi saintis, ahli sains bilang, sekokoh-kokoh rumah, rumah laba-laba. Itu kalau rumahnya digabung-gabung ribuan rumah. Tapi kalau lihat aja satu rumah kayak gini, mau laba-labanya segede apa, kita tonjok, ya hancur. Enggak ada kita tonjok nyetrum gitu, enggak ada. Ya kan? Iya. Dan yang kena kejebak di rumah laba-laba itu hewan-hewan kecil. Yang biasanya lebih kecil dari dia. Dan gak semua serangga itu kejebak. Kadang ada serangga, saya pernah melihat itu serangga. Dia bukan lalat dia. Warna hijau. Hijau toska. Ada tuh ya serangga. Agak panjang, agak besar dikit itu. Itu saya ngelihat di. Jadi ada jaring laba-laba yang modelnya. Apa namanya. Flat gini, set gitu kan ada ya Pak ya. Ada yang modelnya geradakan tuh, ya kan? Geradakan dalam artian lebih sulit itu serangga untuk bebas darinya tuh. Geradakan, berantakan tapi lumayan hebat itu. Itu saya ngelihat. Ada seekor serangga berwarna toska itu masuknya enak banget. Nembus-nembus di sarang laba-labanya kebingungan gitu. Saya kalau jadi laba-laba bingung, kok bisa lolos dia ya? Jalan lagi, ya diserang. Ketahuilah, orang yang bertawakal kepada selain Allah itu seperti laba-laba dengan sarangnya. Dia rely on sarangnya gitu, kalau bahasa Inggrisnya, yaitu menyerahkan atau mengandalkan sarangnya. Iya, mengandalkan sarangnya. Dan dia mengira sarangnya itu kokoh dan kuat. Padahal tidak, kata Allah Ta'ala. Selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Nah, dari segi laba-labanya aja itu lemah, dan rumahnya Allah sifatnya juga lemah. Kenapa begitu? Lihat, laba-laba itu kalau ada yang gerak-gerakin sedikit dan itu bukan mangsanya, itu paniknya kalang kabut itu. Makanya ada sebutan kalang kabut. Itu dari bahasa Arab, kal'an kabut. Kalang kabut, wong Jawa itu biasanya. Wah, wow, kalang kabut, gitu kan? Gitu. Orang Jawa kan ya? Iya. Itu kalang kabut. Kenapa disebut kalang kabut? Bukan dari kalang, ada kabut. Ada kalang, ada kabut. Enggak, bukan itu artinya, bukan itu. Kal, seperti ka itu disebut seperti ka. Ka itu seperti ankabut, gonggo, laba-laba, kalau ankabut, iya gitu, ya, iya pak. Ya orang kalau bingung kalang kabut pak. Wah ini bapak ini khusyuk banget ini. Ntar pas bangun kalang kabut, ya. Gak apa-apa. Itu dilanjutin, insya Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Kalau berazam, insya Allah tawakal, ya. Kalang ankabut. Kalang kabut apa? Orang kalang kabut gimana pak? Bingung, panik, seperti laba-laba. Itu orang kalau hamba dunia itu, panik dia. Ada sedikit yang merusak harta, panik. Ya, tetangga-tetangga saya pun gitu, panik tuh. Ada yang kemalingan bukan dia, yang panik dia lah. Yang kemalingan jarak antara dia dengan itu berapa meter, berapa puluh meter sana jauh. Ya. Misalnya kemalingan jarak dari sini itu jalan raya, ya. Misalnya sekian meter lah, berapa puluh meter gitu. Ada yang hampir kemalingan, dia yang panik. Ah kita bikin portal lah, gitu. Saya pikir dalam hati ini karena orang tua, saya nggak enak mau ngomong. Kenapa panik pak? Kan bukan situ yang dicolok, itu kan? Tapi panik. Panik kenapa? Karena menjaga hartanya itu betul-betul. Padahal harta ini titipan loh. Ya ntar juga kita juga habis hartanya, atau kita wariskan ke anak-anak kita atau saudara-saudara kita, gitu kan? Kalang kabut. Ya. Ya sebagaimana saya kasih tahu pak, saya kunci saya banyak. Kunci portal. Ya. Ibu saya aja sampai kaget. Ya. Masya Allah, ini kayak korona aja banyak kuncinya. Gitu kata ibu saya. Ini kunci portal rata-rata nih pak. Saya kesini tuh pakai perjuangan loh. Buka portal. Udah kayak satpam saya itu. Udah kayak sipir penjara. Buka portal ini, buka lagi portal itu. Ada juga portal yang emang gak dikunci lagi, tapi perlu turun motor lagi, buka lagi. Itu, aduh. Ini karena apa? Karena orang-orang menjaga hartanya. Memang betul. Dalam maqasid syariah ada yang namanya hifdzul mal, menjaga harta, betul. Tetapi beda ya, orang yang bertawakal kepada Allah dalam menjaga hartanya itu, dia tidak kalang kabut. Iya. Tapi dia tawakal sama Allah, betul dia mencari sebab, yaitu bikin pagar, kunci, betul. Tapi dia enggak seperti paniknya orang-orang itu. Justru orang-orang yang panik demi menjaga hartanya itu rata-rata orang yang bermasalah dalam mencari harta tersebut. Allah jadikan ini seperti itu, ya. Rata-rata orang yang insya Allah, mohon maaf ya kalau misalnya menyinggung ya, kalau misalnya halal, rata-rata itu lebih tenang. Beneran? Apalagi kalau nggak punya duit, lebih tenang. Iya, pagar nggak ada, ya. Iya. Enggak ada. Pintu rumah aja dikunci enggak dikunci sama aja. Iya, karena dia pikir maling mau masuk, nyesel. Iya. Masuk aja enggak apa-apa, fadol sok. Iya. Digebukin malah enggak masuk aja enggak apa-apa lah. Iya. Maling masuk aja iba malingnya. Astagfirullah, saya salah rumah, maaf ya, Pak, gitu kan. Iya. Iya, salah rumah. Iya. Tenang orang ini. Karena enggak ya, ya jangan gitu juga ya, jangan fakir lah. Rasulullah itu berlindung kepada Allah dari kefakiran, ya. Ya kita jangan fakir lah, Pak, ya. Jangan fakir. Karena Rasulullah menginginkan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh dalam bekerja, mengais rezeki, nafkah. Itu mulia, bapak-bapak itu mulia. Makanya Allah Ta'ala tetapkan dan tegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kasta. Di sini kastanya dari segi apa ya? Bukan dari segi dia pasti masuk surga, bukan. Tapi dari segi pertanggungjawaban dan juga penafkahan, kasta insan manusia bernama laki-laki itu lebih di atas daripada perempuan. Dari segi apa? Ya dari segi mengais rezeki, gitu kan. Maka perlu ini, wajib, bahkan bukan hanya perlu, wajib bagi laki-laki mengais rezeki atau mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dan di situ letak kemuliaannya dia. Iya, makanya perempuan, ya, ada perempuan cantik, masya Allah. Ternyata jodohnya laki-laki, ya kurang bagus lah, kurang cakep wajahnya. Tapi kan dilihat dari ini laki-laki bertanggung jawab ini. Dan ini laki-laki ini, mas-mas ini dia pekerja keras. Maka suka perempuan. Iya. Tapi kadang-kadang perempuan yang ABG atau apa kan ngeliat cakepnya ya. Cakep, ganteng, putih, buh. Tapi pemalas. Ya kalau tidur ngoroknya itu rumah goncang, ya itu. Gak tahu itu perempuan. Betul, kalau perempuan itu rata-rata kalau sadar ya, bahwasannya nanti hidup rumah tangga itu gak sebatas cakep. Karena laki-laki itu cakep gaknya itu dilihat dari perjuangan dia, gitu kan ya, Pak ya. Ayo, Pak ya. Iya. Bapak-bapak rata-rata cakep, Pak. Iya. Udah kelihatan perjuangannya. Iya. Garis-garis di kulitnya kelihatan. Iya, di situ kewibawaannya, Pak ya. Coba kalau misalnya Bapak udah usia 60 tahun tetapi kulit masih kulit 10 tahun. Enggak wibawa kelihatannya. Tapi rata-rata kelihatannya wibawa karena apa? Sudah mengalami perjuangan. Rasulullah aja diutus sebagai rasul usia 40 tahun. Karena usia kematangan. Di situ kewibawaan mulai itu. Begitu. Ya, begitu. Kita lanjut, Pak. Ya, enggak habis-habis nanti. Kemudian syarat yang ketiga, kalau tadi yang pertama harus ikhlas, yang kedua billah, yaitu minta tolong sama Allah. Ya, sekarang yang ketiga istiqomahnya itu harus atas perintah Allah, yaitu maksudnya ia istiqomah di atas jalan yang benar, yaitu jalan beragama yang benar, manhaj yang benar, dan jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Jadi jangan kita istiqomahnya di kesesatan atau di hal-hal yang tidak pernah ada syariatnya. Ah, ya. Kayak sekarang nih, banyak anak-anak muda istiqomah ulang tahun, apa akhir tahun, awal tahun. Sekarang tanggal 30. Betul enggak, Pak? Besok 31, hari Selasa tanggal 1, ya benar. Ya. Banyak dari kita, Pak, istiqomah merayakan pergantian tahun. Ya. Pakai trompet, pakai petasan, kembang api, ada yang liburan di Bali, ya. Liburan di mana gitu. Kenapa enggak liburan di Mekah gitu loh, ya. Masya Allah, sekali liburan ke Mekah, masya Allah. Nah, banyak tuh saudara-saudara kita istiqomah dalam hal ini. Bapak-bapak, ya, tolong anjurkan anak-anaknya supaya tidak melakukan perayaan pergantian tahun. Karena itu aslinya budaya orang kafir, Pak. Ya. Supaya ya, jadi ya, jangan tiap tahun gitu terus kita biarin anak-anak kita. Kalaupun ternyata anak kita mau keluar rumah, mau ngapain, nak, gitu. mau nongkrong, nah, nongkrongnya ini yang berbahaya. Ya, entar main. Ya pokoknya hal-hal seperti itu, Pak. Itu nanti kita akan ditanya pada hari kiamat, Pak. Nasihati, ya. Agak memaksa sedikit nasihatnya supaya tetap di rumah, jangan ikuti ikutan mereka. Kalau udah enggak bisa mereka, anak-anak kita loncat jendela misalnya, ya itu udahlah. Mau gimana lagi, ya. Mungkin dulunya enggak kita kasih maklumat, jadi sekarang ya begitu. Tapi yang penting dakwahi, Pak. Dakwahi terus supaya, atau jangan-jangan bapak-bapaknya juga ikut merayakan. Jangan, ya. Udahlah, ingat usia, Pak, ya. Udah bukan waktunya kita merayakan pergantian tahun Masehi yang mana itu banyak khurafat dan itu perayaan orang-orang kafir aslinya. Lah kita kan pengen istiqomah sampai ke kubur. Maka janganlah gara-gara ini nanti terjadi sesuatu yang membuat kita menyesal di kubur dan akhirat kita. Ya. Ya jadi hal-hal ini nih ya, 25 Desember, 1 Januari itu enggak perlu kita. Enggak perlu kita apa-apain, udahlah. Dah, enggak usah. Kita beribadah saja. Dan jangan kita ikuti orang-orang yang menyanyiakan harta mereka. Saya tadi kayaknya ngeliat ada orang lewat di luar sana, Pak. Masya Allah. Apa antum ya? Ngeliat ada orang lewat di sini. Iya, ada sesuatu di belakang antum kayaknya. Iya, gitu. Ya gitu, Pak, ya. Jadi berhati-hatilah dalam urusan seperti ini, ya. Anak-anak muda ini, ya Masya Allah, kita-kita ini banyak yang seusia kita dan apalagi yang di bawah kita itu merayakan dan bahkan perzinahan banyak terjadi. Terutama di hari-hari Valentine Day, ya. Tanggal berapa itu? Kalau saya bulan Februari, kalau salah, saya lupa. Saya gak pernah merayakan hal-hal kayak gitu, ya. Na'udzubillah, ya Alhamdulillah lah. Nah, jadi jaga anak-anak kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai kita nafkahi duit kita untuk anak-anak kita untuk beli kembang api, petasan. Cegah anak-anak kita dari hal seperti itu. Mubazir, enggak bagus. Ya. Pesta-pesta seperti itu menyerupai pestanya orang-orang kafir. Dan kalau kita betul-betul kita dalami, Pak. Apa sih artinya dari petasan-petasan itu, kembang api itu? Hanya kenikmatan zahir duniawi yang sejenak sekali dan duitnya banyak sekali habis itu. Kemudian trompet-trompet itu yang aslinya adalah tradisi Yahudi. Petasan kembang api itu menunjukkan adanya tradisi Majusi. Kemudian Masehi ini, kalender seperti ini, perayaan seperti ini, tradisi Nasrani. Jadi penggabungan tiga agama yang sesat semua. Ya. Maka ini bukan masalah ringan, Pak, sebenarnya. Masalah tasyabbuh bil kuffar. Kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahu minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Na'udzubillah. Hati-hati. Kemudian kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunanalladzina min qablikum. Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, itu Yahudi dan Nasara. Shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejenak, ya, sahasta, perlahan-lahan akan ikut sampai walaupun masuk ke dalam lubang bob, kalian pasti akan ikut itu. Banyak dari kita. Walaupun sesuatu yang sangat mustahil tetap diikuti. Ya. Banyak, ya. Sampai ada yang orang-orang kafir, ada yang berpenampilan seperti setan, band berpenampilan seperti setan, diikuti gak sama kita? Banyak yang ikut, ya. Ada yang namanya waktu itu tahun berapa itu? Sebelum tahun 2010, kuburan band, ya kan? Masih ingat gak, Pak? Tapi bukan saatnya bapak-bapak mengetahui band itu, ya. Maksudnya itu anak-anak muda. Waktu itu ada kuburan band pakai apa yang serem-serem itu. Itu ada itu memang di barat dan memang ada aliran metal yang memang menggunakan itu. Itu namanya corpse paint, ya. Cat mayat, yaitu putih ada darah-darahnya gitu. Tapi lagu-lagunya lagu konyol rata-rata yang kuburan band itu. Itu kan meniru mereka, ya kan? Meniru mereka. Jadi ya begitulah, ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga keluarga kita, terutama anak-anak kita, jemaah sekalian. Pada lusa malam itu saya melihat video di Facebook, ada orang share video. Ada seorang anak dianiaya ya Pak, alhamdulillah. Ya, sepertinya penculikan sih kayaknya. Jadi di sebuah kamar anak itu digantung di jendela. Digantung yaitu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dipukulin. Bapak lihat Pak? Itu penculikan bukan Pak? Sepertinya gitu ya, kayak enggak masuk akal itu ada seorang. Tapi anak yang digituin. Allahu musta'an. Ya. Itu dipukul-pukul Pak ya? Allahu musta'an. Semoga Allah jaga anak itu. Itu berapa usia Pak? Bapak lihat kira-kira? Balita? Iya. Dipukulin kakinya, dadanya. Iya, palanya. Maaf ya saya beritain ini Pak ya. Jangan dibayangin banget-banget ya Pak ya. Sakit hati soalnya. Saya ketika melihat itu pas di depan saya, anak saya lagi tidur, istri saya, terenyuh hati saya. Ya. Dan memang ketika kita lagi sedih seperti itu lagi, itu saya langsung minta sama Allah. Saya nggak tahu itu kejadian kapan kira-kira Pak, nggak tahu ya, yang penting ada videonya gitu aja. Itu saya minta langsung ke Allah agar Allah Ta'ala memberikan keselamatan pada balita ini, Allah musta'an. Ya. Saya ini ngomong aja saya nggak tega ngomong Pak, saya mau nangis tapi saya berusaha tahan. Gimana anak-anak kecil kayak gini di spot? Kalau dia diculik lebih buruk lagi keadaannya gitu kan, tapi karena ini bukan orang tuanya diperlakukan seperti itu ya. Masya Allah. Ya semoga Allah Ta'ala balas itu pelaku yang seperti itu, baik dia bapaknya atau dia penculik terutama, semoga Allah Ta'ala balas. Dan semoga sudah terjadi pembalasan dari Allah Ta'ala dan semoga orang itu menyesal. Dan barangkali Allah Ta'ala menjadikan dia dapat hidayah, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak Allah berikan hidayah, semoga Allah Ta'ala berikan balasan yang setimpal buat orang seperti itu. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan pengamanan buat anak kecil itu. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan dia anak yang baik insyaAllah. Dan anak yang betul-betul bermanfaat buat orang tuanya. Dan jika itu adalah penculikan, semoga Allah Ta'ala kembalikan dia kepada orang tuanya. Karena begitulah Pak, kita gak bisa menjaga anak-anak kita. Yang menjaga anak-anak kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita sudah berusaha berikhtiar menjaga anak-anak kita dan semoga tidak kecolongan ya, tidak terjadi yang macam-macam. Bapak-bapak memiliki anak-anak remaja bahkan ya, bahkan mungkin ada yang udah kuliah. Coba waktu remaja kan ada yang naik gunung sama teman-temannya, ada yang berselancar di pantai, ada yang ini. Kira-kira itu di pengawasan sampean tidak Pak? Enggak. Panjenengan di rumah, anak-anak itu lagi ngalor ngidul kemana kan enggak tahu. Iya, malam-malam keluyuran, kelayapan, gentayangan di mana nggak tahu kan? Nggak tahu. Siapa yang jaga mereka gitu loh? Allah gitu. Pulang ke rumah normal, itu Allah jaga dia itu. Mungkin sampean nggak tahu kalau misalnya di jalan hampir dia ketabrak tadinya, tapi nggak cerita. Karena kalau cerita itu diomelin gitu. Wah besok-besok nggak bisa keluar kamu, gitu. Nggak usah pakai motor gitu kan? Tapi Allah jaga itu. Ya, kita ini ya, waktu kita kemana-mana lah Pak, keluar kota kemana, kesini kesitu, hampir diculik, hampir digini. Siapa yang jaga kita Pak, sampai sekarang masih hidup seperti ini? Allah jaga kita. Orang tua kita tahu apa? Di rumah gak tahu apa-apa. Ini berarti memang betul-betul penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini, aduh, saya teringat anak tersebut itu saya terenyuh sekali Pak, sampai kemudian habislah video itu saya minta sama Allah betul-betul. Dan Rasulullah SAW kalau misalnya sedih itu langsung sholat beliau, dan saya mengamalkan itu kemudian agak tenangan. Padahal cuma lihat video kayak gitu aja Pak ya, dan itu bukan anak saya gitu kan. Dan saya nggak tahu itu orang kafir atau bukan, saya nggak tahu, yang penting itu manusia gitu, hamba Allah. Langsung saya tidur, kemudian ya, saya raih anak saya lagi tidur, saya lekatkan di dada saya. Kita tidur bareng berdua gini. Ya. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga anak-anak kita semua, Pak ya, dari mara bahaya, dari fitnah dunia, dan juga semoga Allah Ta'ala mudahkan di kubur-kubur kita dan juga di akhirat kita. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua ahlul jannah, dipermudah memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak? Cukup Pak ya? Saya rasa cukup ya, karena takut kesorean. Ya, ini udah jam segini. 6 jam lagi zuhur soalnya, jadi kita cukup aja sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.